Bolehkah kita mencela hujan? Karena saya sering dengar orang berkata, ah hujan terus. Apakah boleh kita berucap seperti itu? Ya, ya tidak boleh ya. Kita diajari untuk berdoa. Ketika hujan doanya bukan ah hujan terus, bukan itu doanya. Ketika hujan kita diajari doa, Allahumma sajiban nafian. Ya Allah, semoga hujannya menjadi hujan yang baik, yang bermanfaat, bukan malah seperti itu. Jadi mau hujan seberapapun, kalau kita berdoa, insya Allah itu akan jadi manfaat buat kita. Ya, bukan mengucap suatu ucapan yang itu isinya tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selalu doa-doa dalam Islam, doa-doa yang baik, termasuk misalnya angin, ya, angin. Jika angin kencang, mungkin kita khawatir. Tapi siapa tahu ternyata membawa kebaikan. Makanya doanya apa? Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal rih atau hadhihi rih wa khair ma fiha wa as'aluka min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa khairi ma umrat bih. Kemudian wa syarri ma umrat bih. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang dibawanya, wa khairi ma umrat bih, dan kebaikan yang angin itu diperintahkan untuk melakukannya. Wa a'udzu bika min syarri ha min syarri ma fi min syarri hadhihi rih. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini dan keburukan yang dikandungnya dan keburukan sesuatu yang diperintahkan, yang dia diperintahkan untuknya. Nah, lihat bagaimana petunjuk Nabi ya. Jadi kita gak tahu ada kebaikan atau keburukan ya, apa yang dia bawa, perintah Allah seperti apa. Kalau kita mencela ternyata itu membawa kebaikan, maka ini malah menjadi malapetaka buat kita. Ya, kita menentang apa yang Allah tetapkan. Nah,